Pemirsa Khazanah, bila malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya karena anjing itu kotor, najis, dan tidak disukainya, lalu mengapa malaikat juga tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada lonceng? Pertama, boleh jadi karena lonceng merupakan salah satu perilaku umat agama lain yang diperintahkan untuk dihindari. Hal ini bisa kita simak dari kisah tentang latar belakang disyariatkannya azan sebagai panggilan sholat berjamaah. Sebelum ditetapkannya azan sebagai panggilan sholat berjamaah, ada beberapa usulan yang diajukan, yaitu pengibaran bendera, meniup trompet, dan membunyikan lonceng. Namun semua itu ditolak oleh Nabi karena serupa dengan kebiasaan umat lain. Alasan lain mengapa malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada lonceng boleh jadi karena lonceng selalu ditunggui setan. Hal ini bisa diketahui dari kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair bahwasanya salah seorang perempuan mantan budak keluarga Zubair membawa anak perempuan Zubair menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap lonceng ada setannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ditegaskan bahwa lonceng adalah seruling setan. Juga bisa disebutkan bahwa di alam roh dentingan lonceng sangat berat untuk diperdengarkan. Dan inilah barangkali sebabnya mengapa turunnya wahyu yang ditandai dengan dentingan lonceng itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berkeringat, padahal cuaca pada saat itu sedang dingin-dinginnya. Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Terkadang wahyu datang kepadaku seperti dentingan lonceng, dan itu yang paling berat bagiku." Aisyah menuturkan, "Sungguh aku telah melihat turunnya wahyu pada hari yang sangat dingin, dan dikala wahyu putus atau selesai, dahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran keringat." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Bila lonceng memang menjadi salah satu sebab yang menghalangi malaikat rahmat. Bel rumah bila bunyinya seperti lonceng gereja, kuil, atau pagoda, sepertinya termasuk dalam cakupan larangan yang tersebut dalam hadis. Demikian juga dengan jam dinding yang biasa ada di rumah, bahkan di masjid. Oleh karena itu, bila di rumah ada bel atau jam besar, maka sebisa mungkin diusahakan agar suaranya tidak menyerupai lonceng gereja, kuil, pagoda, atau yang lain-lain. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana pula dengan mengalungkan lonceng di leher hewan piaraan? Mengalungkan lonceng atau kelenting di leher hewan piaraan ada lonceng dan tidak pula mendampingi rombongan yang di dalamnya ada lonceng. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selain hadis ini, masih ada hadis lain yang menyatakan, jangan sampai di leher unta ada kalung dari watar atau kalung biasa kecuali dipotong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Watar adalah tali busur untuk memanah. Mereka yakin ini digunakan untuk jimat, baik mendatangkan berkah atau tolak bala. Hadis ini juga dipahami para ulama sebagai larangan menggantungkan lonceng di leher binatang. Karena itulah, ketika Imam Bukhari membawakan hadis ini, beliau menulis judul bab. Bab tentang hukum mengalungkan lonceng atau semacamnya di leher unta. Namun, apakah larangan itu sampai ke tingkat haram? Jadi hadis ini menunjukkan kemakruhan menggunakan lonceng karena suaranya. Hal senada juga disampaikan oleh Qadhi Safarini dalam kitab Ghizaul Albab. Makruh mengalungkan. Pemirsa Khazanah, sebagian masyarakat dan orang tua seringkali diajarkan doa menengok bayi yang berbunyi, U'idhuka bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku perlindungkan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan syaitan, binatang berbisa, dan setiap pandangan mata orang yang dengki. Apakah anjuran ini dibenarkan dalam syariat agama? Tuntunan ini memang benar adanya, namun tidak terbatas pada bayi yang baru lahir, tetapi juga mencakup anak-anak yang usianya di atas mereka. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah membacakan doa "Izukuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammah." Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, setiap binatang yang berbisa, dan setiap mata dengki yang jahat. Hadis riwayat Tirmizi. Lafal doa Rasulullah ini dibaca dalam konteks mendoakan dua orang anak laki-laki, maka dalam pengamalannya harus disesuaikan dengan siapa yang didoakan, untuk satu orang anak, dua orang anak, atau lebih dari dua, serta untuk anak perempuan atau untuk anak laki-laki. Saat melahirkan Maryam, anak perempuannya, pada waktu itu dia mengucapkan, "U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Allah berfirman, maka kawan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya. Setiap bayi anak Adam begitu lahir akan ditusuk oleh setan dengan tangannya, sehingga berteriak menangis, kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini, doa ini selain berasal dari Al-Quran yang tentu saat kita bertemu langsung dengan sang bayi saja, atau berlaku juga dengan seorang ulama ketika ditanya tentang masalah ini menjawab, boleh, karena Allah maha mengetahui niat hambanya. Dilihat dari isinya pun juga memungkinkan untuk dipanjatkan bagi orang yang sedang berada di tempat lain. Bahkan bisa jadi masuk dalam kategori doa seorang muslim yang dipanjatkan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Doa semacam ini akan diamini oleh malaikat, dan yang mendoakan akan didoakan agar mendapatkan yang semisal, adalah doa yang mustajab. Di sisi kepalanya akan ada seorang malaikat yang diutus secara khusus kepadanya. Setiap kali dia mendoakan, doa perlindungan ini bisa dipanjatkan bagi anak yang berada di tempat yang jauh, seperti sedang menuntut ilmu yang wajahnya terpampang di sosmed. Dan sudah barang tentu, doa itu tidak ditujukan kepada gambar itu sendiri yang memang berada di alam maya, tetapi kepada pemilik gambar yang sedang berada di alam nyata. Lalu haruskah meletakkan tangan pada anak yang dimintakan perlindungan? Tidak ada keterangan yang mengharuskan hal itu. Dalam hadis hanya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan perlindungan bagi kedua cucunya Hasan dan Husain, dan tidak ada keterangan. Meletakkan tangan sendiri memang disyariatkan saat meruqyah atau berdoa agar disembuhkan dari penyakit dengan cara meletakkan telapak tangan kanan di atas bagian tubuh yang sedang sakit sambil membaca zikir. Ini ditetapkan dalam syariat agama. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Bukan kewajiban, tetapi sunnah menurut sebagian kalangan kaum muslimin. Landasannya adalah hadis riwayat Tirmizi dari bahwa jisikan kualitas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sementara Az-Zahabi memandang hadis itu lemah. Ibnu Taimiyah bahkan menganggapnya tak layak dijadikan landasan amal, sehingga mengusap wajah setelah berdoa itu juga tidak disunnahkan. Sikap Ibnu Taimiyah tidak sejalan dengan sikap mayoritas ulama menganggapnya sunnah yang menyatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa adalah sunnah. Dari mazhab Hanafi, Imam Hasan bin Ammar misalnya berkata, selanjutnya orang yang berdoa menerima pahala dengan tangan dan wajah di akhir doanya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan bagian dalam telapak tanganmu, dan janganlah berdoa dengan punggungnya. Apabila kamu selesai berdoa, maka usaplah wajahmu dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengusap wajah setelah berdoa. Imam Nafrawi, salah seorang tokohnya, berkata, disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya setelah berdoa, sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Nawawi berkata, di antara etika dalam berdoa adalah berdoa yang dianggap utama, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengusap wajah setelah selesai berdoa, memelankan suara antara keras dan berbisik. Dalam mazhab Hambali pun ternyata banyak ulama yang menegaskan bahwa pendapat yang dapat dijadikan pegangan oleh mereka adalah kesunahan mengusap wajah setelah berdoa. Dalam konteks ini, Imam membaca doa kunut dan di luar sholat. Adapun tujuan mengusap wajah dengan telapak tangan setelah berdoa, menurut As-Sun'ani, sepertinya mengandung relevansi yang sangat rasional, yaitu bahwa ketika Allah tidak mengembalikan kedua tangan orang yang berdoa dalam keadaan kosong, seakan-akan kedua tangan tersebut memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar saja bila rahmat tersebut diusapkan ke wajah sebagai anggota badan yang paling utama dan paling berhak dimuliakan. Wallahu a'lam. Perjumpaan kita hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia hidayah dan taufiknya.